بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الصوم باب المباشرة للصائم باب berhubungan intim bagi orang yang sedang berpuasa, yakni dengan istrinya. Terkait dengan bab ini, ada dua waktu. Dan masing-masing ada hukumnya. Yang pertama adalah fil lail, layali Ramadan atau layali ayyam siyamih, pada malam-malam Ramadan atau pada malam hari-hari dia berpuasa. Ini jaizatun bila khilaf, diperbolehkan dengan tanpa khilaf di kalangan para ulama. Bahkan hubungan pasutri pun juga diperbolehkan pada malam hari. Waktu yang kedua adalah waktu dia berpuasa. Dari mulai terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. Durasi saat-saat dia berpuasa. Ini yang menjadi pembahasan di kalangan para fuqaha. Kalau berhubungan pasutri, ini hukumnya haram. Hukumnya haram, membatalkan puasa, wajib diqadha. Ini juga tambah khilaf di kalangan para ulama. Yang mereka bahas adalah al-mubasyarah. Mubasyarah itu hubungan intim, tapi bukan hubungan pasutri. Ini yang mereka bahas. Khulasanya adalah jawazu dzalika idza amlaka irbah. Diperbolehkan apabila dia bisa menguasai hajatnya. Tidak sampai pada tingkatan melakukan tindakan yang diharamkan bagi yang berpuasa. Barakallahu fikum. Bicara boleh, boleh. Kalau bicara afdaliyah, tentu lebih afdal tidak. Dikarenakan tujuan puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan syahwatnya. Ala kulli hal, yang sahih yang rajih adalah boleh. Yang diharamkan adalah hubungan pasutri. Bicara afdal, tidak. Dalam rangka untuk menyempurnakan puasanya atau menjaga pahala puasanya. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala wa qalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan berkata Aisyah semoga Allah meridainya, yahrumu 'alaihi farjuha. Haram atas orang yang berpuasa tadi itunya sang istri. Artinya tidak diperbolehkan untuk hubungan pasutri. Barakallahu fikum. Ini yang haram. Ini atsar disebutkan oleh At-Tahawi bi isnadin sahihin. Barakallahu fikum. Juga dikuatkan dari jalur yang lain, inda Abdul Razzaq fi musannafihi, dari Masruq Ibn al-Ajda al-Wadi'i rahimahullah, dia mengatakan, sa'altu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ma yahillu lirrajuli min imra'atihi sa'ima. Kata Masruq, aku bertanya kepada Aisyah, semoga Allah meridainya, apa yang diperbolehkan, apa yang halal bagi seorang laki-laki dari istrinya ketika laki-laki itu berpuasa. Katanya Aisyah, kullu syai' ilal jima', segala sesuatu kecuali satu itu. Ini atsar dibawakan oleh Al-Bukhari rahimahullah, menegaskan bahwasanya al-mubasyarah dan yang selain itu, al-mubasyarah, al-qublah dan yang semisal itu diperbolehkan. Yang diharamkan adalah hubungan pasutri. Wahada wadih. Qala rahimahullah ta'ala, haddadana Sulaiman ibn Harb. Qala an Syu'bah. Dalam soal yang lain langsung, haddadana Sulaiman ibn Harb an Syu'bah Ibn al-Hajjaj Abu Bustam al-Wasiti an al-Hakam al-Hakam bin Utsbah al-Hakam bin Utaybah afwan an Ibrahim Ibrahim bin Yazid al-Nakhai an al-Aswad al-Aswad ibn Yazid al-Nakhai an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah semoga Allah meridainya berkata, kana an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yuqabbilu wa yubashir wa sa'im. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbil qiblah, mencium istrinya, wa yubashir berhubungan intim dengan istrinya, wa sa'im dan beliau berpuasa. Wa kana amlakakum liirbih, dan beliau lebih bisa menguasai di antara kamu hajatnya. Irbihi ay hajatihi. Disebutkan sama al-muallif kata-kata irbun dan yang pecahan-pecahan dari kata-kata ini yang mengandung hajah. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, lafat ma'arib hajah ay hawaij. Ma'arib artinya hajah. Pada ayat waliya fiha ma'aribu ukhra, dan aku pada tongkat ini ada ma'arib yang lain, ay ada hajat, hajat yang lain dari tongkat tadi. Ma'arib ay hajah. Wa qala Tawus, ghairi ulil irbati, selain ulil irbah. Ulil irba al-ahmaq la hajata lahu fin nisa. Bukan ulil irba, dia laki-laki yang bodoh, yang idiot, yang tidak punya hajat tentang wanita. Ulil irba ay ulil hajah. Sehingga kata-kata irbihi ay hajatihi. Demikian yang dirojikan sama muallif. Barakallahu fikum. Tayyib. Ini hadis menegaskan sangat bahwasanya al-qublah lisaim jaizah. Orang berpuasa boleh mencium istrinya. Rasul mengatakan demikian sallallahu alaihi wasallam. Al-mubasyarah lisaim jaizah. Juga mubasyarah boleh bagi yang berpuasa. Dikarenakan Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Dan satu poin penting yang dikasih ketentuannya adalah wa kana amlakakum li irbih. Maka dalam prakteknya nanti, kalau orang tersebut bisa menguasai keadaannya, menguasai dirinya, menguasai hajatnya, menguasai syahwatnya, tidak bakal sampai jatuh dan yang diharamkan dalam Islam, maka diperbolehkan. Ini isyarat bagi orang tertentu, pihak tertentu yang tidak mampu menguasai syahwat. Ketika mencium, bablas. Bukan intim, bablas. Ke arah yang satu itu yang diharamkan bagi yang berpuasa. Hadzalah yajuz. Jangan dikerjakan dalam rangka untuk meredam, menutup celah ke arah yang diharamkan dalam Islam bagi yang shaim. Namun bagi yang mampu menguasai keadaan, diperbolehkan dengan tindakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa hadza wadih. Baik, apakah ini khusus bagi yang sudah tua? Sementara yang muda dilarang dengan alasan kalau yang sudah tua lebih mampu menguasai keadaan. Tapi kalau pengantin baru masih muda mungkin tidak bisa menguasai keadaan. Apakah dikecuali dirinci yang tua boleh, yang muda boleh? Al-jawab la. Semuanya sama, baik yang tua atau yang masih pengantin baru, masih muda, semuanya sama. Ketika mampu menahan, maka diperbolehkan. Tapi kalau kamu tidak mampu menahan, maka tidak. Barakallahu fikum. Wa hadza wadih. Qala rahimahullahu ta'ala, wa qala Jabir bin Zaidin. Berkata Jabir bin Zaid, rahimahullah, in nabara, فَأَمْنَا يُتِمُ صَوْمَهُ. Bila dia memandang istrinya, فَأَمْنَا, sampai keluar maninya, قَالَ يُتِمُ صَوْمَهُ, dia menyempurnakan puasanya, yakni tidak batal. Ini atsar dikeluarkan oleh Ibn Abi Syaibah dalam musannafnya dari jalur Umar Ibn Harim. Dia mengatakan su'ila Jabir bin Zaidin an rajulin nadhara ila mar'atihi fi Ramadan fa amna min syahwatiha hal yuhtir? Qala la wa yutimmu shaumahu. Jabir bin Zaid ditanya tentang seseorang laki-laki yang memandang istrinya ketika Ramadan sampai keluar maninya saking syahwatnya, apakah batal puasanya? Dikatakan la, tidak. Wa yutimmu shaumahu, dia teruskan puasanya. Barakallahu fikum. Ini masalah yang lain yang diangkat oleh beliau rahimahullah, terkait dengan seseorang yang melakukan tindakan selain hubungan pasutri. Ya, melakukan tindakan sampai amna, sampai inzal. Apakah batal puasa atau tidak? Ada khilaf di kalangan para ulama, barakallahu fikum. Ada khilaf. Jumhur ulama mengatakan aftar. Dia batal puasanya. Dikarenakan apa? Dikarenakan tidak bisa menahan syahwatnya. Aftar. Ada yang memperinci. Kalau madhi yang keluar, tidak masalah. Kalau mani yang keluar, batal puasanya. Barakallahu fikum. Ada yang mengatakan, la yuftir, tidak batal puasanya. Meskipun amna, apalagi dia amza, kalau semata-mata keluar madhi, apalagi. Hatta dia sampai amna keluar maninya, tidak batal puasanya. Yang membatalkan puasa adalah ketika berhubungan pasutri. Ini pendapatnya Jabir bin Zaid yang disebutkan dalam Athar, dalam riwayatnya dalam buku ini. Juga merupakan pendapatnya Ibn Hazm al-Zahiri dan yang lainnya. Dan zahir tindakannya muallif rahimahullah belum merujukkan pendapat ini. Di kalangan Bukhari rahimahullah membawakan Athar Jabir bin Zaid dan tidak membawakan Athar yang lain. Barakallahu fikum. Ini pendapat sebagian ulama. Tayyib tidak batal puasanya. Apakah mengurangi pahala puasa? Naam, bila khilaf. Dengan tanpa khilaf, ijma' ulama tindakan semacam ini mengurangi kesempurnaan puasa dia. Mengurangi pahala puasa dia. Yang semestinya dia bisa menahan hasrat, tidak mampu menahan hasrat. Yang dibahas, batal atau tidak? Ini khilaf. Ini akan panjang pembahasannya. Bagi yang mengatakan batal puasanya, maka ada pembahasan yang berikutnya. Dosa atau tidak? Qadha atau tidak? Hakadha. Bagi yang mengatakan batal puasanya, maka wajib mengqadha hari itu. Dan dia dinyatakan berdosa, dia dikarenakan mengotori puasa dia. Barakallahu fikum. Bagi yang mengatakan tidak, ya tidak. Dia berkurang pahala puasanya, tapi tidak batal puasanya, dan tambah diqadha. Dikarenakan tidak batal, maka tidak perlu mengqadhanya. Barakallahu fikum. Wahada wadih. Khulasanya adalah sempurnakan puasanya. Tinggalkan makan, tinggalkan minum, tinggalkan syahwatnya selama dia berpuasa. Barakallahu fikum. Wahada wadih. Qala rahimahullahu ta'ala babul qubl sa'im. Bab qublah bagi yang berpuasa. Qublah itu mencium. Bab mencium bagi yang berpuasa. Apa hukumnya? Disebutkan tadi dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW barakallahu fikum melakukan hal itu, mencium istrinya dalam kondisi berpuasa. Barakallahu fikum. Khulasanya adalah al-qubla jaiz. Al-qubla jaizah, boleh. Yang rajih yang sahih dengan tanpa membedakan apakah pelakunya sudah tua ataukah masih muda. Barakallahu fikum. Boleh. Diperbolehkan. Afdhalnya tidak. Bagaimana kalau qubla tadi mencium sampai amna, sama dengan pembahasan sebelumnya. Tapi pada khilaf di kalangan ulama, yang rajih adalah dia tidak batal puasanya. Tidak batal puasanya, barakallahu fikum. Tapi mengurangi pahala puasanya. Kita baca. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala haddathana Muhammad bin Muthanna qala haddathana Yahya an Hisham wa Yahya bin Abi Katsir al-Qattan wa Hisham bin Urwah qala akhbarani Abi Urwah bin Zubair. Yahya dari Hisham, dari bapaknya Yahya bin Sa'id al-Qattan, dari Hisham bin Urwah, dari bapaknya Urwah bin Zubair. An Aisyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam ha wa haddathana Abdul Mas bin Maslamah an Malik an Hisham an Nabihi, sama dengan di atas. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah semoga Allah meridhai berkata in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqabbilu ba'd azwajihi wa huwa sha'im thumma dhahikat. Sungguh dulu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sungguh mencium sebagian istrinya dan beliau berpuasa thumma dhahikat, kemudian dia tertawa. Ada mengatakan tertawa dikarenakan heran, takjub, heran dengan adanya orang-orang yang melarang orang puasa mencium istrinya. Dhahikat. Ada yang mengatakan dhahikat tertawa, yakni tersenyum malu. Wanita Aisyah menyampaikan riwayat yang terkait dengan bab semacam ini. Qila hadza wa qila hadza. Baik, kalau yang pertama wadah, yang pertama bukan dikarenakan tersipu malu, tapi sampai kabar kepada Aisyah, semoga Allah meridainya, pihak-pihak yang melarangnya, tidak boleh orang puasa mencium itu, tidak boleh. Tertawa dia. Disampaikan hadis, dulu Rasul mencium sebagai istrinya, senyum, artinya tertawa dikarenakan kok ada, heran kok ada yang melarangnya, Rasul membolehkannya. Kalau yang kedua adalah beliau tersipu malu. Seorang wanita kok menyampaikan hadis bab yang semacam ini. Tapi terpaksa disampaikan dalam rangka tablighul ilm, dalam rangka untuk nasrul ilm, menyampaikan ilmu. Barakallahu fikum. Naam. Kalau yang ini bisa jadi yang disebutkan sama Aisyah ba'du azwaji adalah dia sendiri. Beliau sendiri. Al-Muhim. Ini menunjukkan apa? As-sa'im yang berpuasa boleh mencium istrinya. Boleh mencium istrinya. Barakallahu fikum. Qala haddathana Musaddad Ibn Musarhad Abu Hasan al-Basri. Qala haddathana Yahya. An Hisham bin Abi Abdullah Yahya Al-Qattan, Yahya bin Al-Qattan, dari Hisham bin Abi Abdullah Ad-Dastawai, Hisham bin Sambar Ad-Dastawai. Qala haddathana Yahya bin Abi Kathirin an Abi Salamah, Abu Salam bin Auf, Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, an Zainab ibnati Ummi Salamah, an Ummiha radhiyallahu anha, dari Zainab putrinya Ummu Salamah, dari ibunya, dari Ummu Salamah semoga Allah meridainya, berkata bainama ana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil khamilati idh hitu, ketika aku bersama Rasulullah SAW dalam satu selimut khamilah, kain khamilah. Dalam satu kain, dalam satu selimut, tiba-tiba aku haid. Fansalaltu. Maka saya diam-diam, pergi keluar dari selimut tadi. Insilal. Fa'akhadtu thiyaba haidati. Maka saya pun mengambil pakaian haidku. Ini pakaian yang bisa dipakai untuk haid. Ini menunjukkan bolehnya bagi perempuan, bagi wanita menggunakan pakaian khusus untuk ini. Faqala maqus bertanya, malaki, kenapa kamu anafisti, apa kamu nifas? Belum menggunakan bahasa nifas. Padahal Ummu Salamah sedang haid, tidak sedang nifas. Itu artinya nifas dan haid itu hukumnya sama. Haid dan nifas itu hukumnya sama. Dan ini sudah dikatakan hampir semua pendapatnya semua ulama. Barakalakum. Ada yang syadar yang ganjil yang aneh, bahkan sampai ke Indonesia ini, pendapat yang aneh yang membedakan antara haid dan nifas. Haid lain, nifas berbeda. Allahul Musta'an. Ini bantahan kepada dia. Anafisti, apa kamu nifas? Yani apa kamu haid? Qultu na'am. Saya katakan iya. Fadakhaltu ma'ahu fil khamilah. Maka saya kembali masuk bersama dengan Rasul di selimut tadi berdua. Wa kanat hiya wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilani min ma'in minain wahid. Dahulu Ummu Salamah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi, berdua mandi dari bejana yang sama. Ini boleh bagi Pak Sutri. Wa kada yuqabbiluha wa huwa shaim. Dan Rasul mencium Ummu Salamah dan Rasul ketika itu berpuasa. Juga menunjukkan boleh. Ini semuanya boleh dikatakan tindakan Nabi kita Muhammad SAW. Dan jangan lupa ketentuannya, wa kana amlakakum li irbi. Ada kait muhim jiddan. Dan Rasul yang paling bisa menguasai hajatnya di antara kalian. Yang kait muhim, diperbolehkan bagi yang bisa menguasai hajatnya. Yang tidak, jangan macam-macam. Sebab dikhawatirkan jatuh dalam keharaman bagi yang berpuasa. Barakallahu fikum. Hadza wadih. Hadza wadihun. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala alamus sawab. Yang berikutnya terkait dengan mandi. Apakah boleh orang yang berpuasa itu mandi? Dan yang terkait dengan masalah mandi supaya segar dan segala macamnya akan dikaji insyaallah taala pada kesempatan perjumpaan berikutnya. Nah, wallahu a'lam bissawab. Antum hafalkan dua-duanya ya. Hadis pertama dari Aisyah, juga yang kedua dan juga dari Aisyah. Yang pertama terkait dengan qiblah dan mubasyarah, yang kedua terkait dengan qiblah secara khusus. Zain? Oke, dihafalkan. Wallahu a'lam bissawab.